saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Biasanya orang-orang yang multazim, yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi itu cenderung didiskriminasi, disudutkan, dikucilkan di lingkungannya. Lalu mungkin timbul pertanyaan di benak kita bagi yang atau saudara-saudara kita, saya mungkin dan kita semua, bagaimana agar kita tetap teguh untuk melaksanakan sunnah ini? Tidak tergiur, tidak terbujuk, tidak lemah, tidak menyerah untuk terus mempertahankan sunnah ini. Karena banyak juga kita jumpai, karena tekanan lingkungan, ada orang-orang yang kemudian mundur dari melaksanakan sunnah. Karena berat memang, bagai menggenggam al-jamr. Al-jamr itu batu bara api di tangan. Maka oleh karena itu kita paparkan bagaimana sebab-sebab untuk as-sabat al-din atau teguh di atas sunnah atau di atas agama ini. Karena makna teguh di atas sunnah pada hakikatnya adalah teguh di atas akidah dan juga aturan-aturan Allah. Dan sunnah-sunnah dalam artian al-mustahabbat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Maka langsung saja yang pertama bahwa yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan intensitas interaksi kita dengan Al-Quran atau yang disebut dalam istilah ulama dengan Al-Iqbal al-Quranil Azim Hifdhan wa tilawatan wa amalan. Bersegera, Iqbal itu artinya bersegera untuk berinteraksi dengan Al-Quran, baik untuk menghafalnya, membaca maupun mengamalkan, lebih-lebih mengamalkan. Nah, di Indonesia ini alhamdulillah faktor, fasilitas dan segala yang mendukung untuk kita meningkatkan intensitas hubungan kita dengan Al-Quran itu banyak. Kita lihat banyak di Bekasi saja misalnya, berapa banyak pondok-pondok untuk menghafal Al-Quran khusus untuk baik anak-anak, karena di TPA-TPA pun sudah berapa juz yang dihafalkan. Artinya untuk membaca secara benar dan menghafal sudah ada. Untuk memudahkan, melancarkan kita pada tingkatan selanjutnya itu tadabur, lebih-lebih pada tingkat amalan. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Orang kafir dulu sempat mengejek Nabi Muhammad, kenapa kok tidak langsung diturunkan Al-Quran itu satu hentakan, satu paket semuanya 30 juz. Tapi kenapa diturunkan bertahap? Maka jawaban Allah adalah كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Di situ ada kalimat لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Diturunkan berangsur-angsur, bertahap-tahap, karena apa? Ada proses pembelajaran yang harus dilalui sedikit demi sedikit untuk para sahabat dan Nabi juga. Harus ada interaksi yang banyak dengan Al-Quran itu. Agar apa? Agar Allah meneguhkan apa yang kita pahami dari Al-Quran itu berupa akidah dan syariah. Jadi mengapa yang pertama itu? Untuk teguh di atas sunnah itu harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka jawabannya surat Al-Furqan ayat 32. Lalu bagaimana? Kalau tadi sudah kita jelaskan sedikit, bagaimana Al-Quran ini kok bisa menjadi pentasbit, peneguh pendirian kita dalam sunnah? Yang pertama karena Al-Quran itu menanamkan keimanan di hati kita. Bagaimana tidak? Karena di Al-Quran itu isinya kan cerita. Cerita dalam artian cerita yang hak, yang benar, bukan dongeng belaka. Mengenai orang-orang yang beriman sebagai contoh terlebih dahulu bagi kita. Kemudian banyak perintah dan larangan untuk kita beriman dan larangan untuk berbuat kufur. Kemudian ada ancaman dan juga ada berita gembira. Bagi yang meninggalkan iman ancaman, bagi yang meneguhkannya adalah imbalan yang besar di sisinya. Yang kedua, Al-Quran bisa menjadi peneguh kaki kita, pendirian kita di atas sunnah. Karena Al-Quran itu menurunkan keteduhan dan keselamatan. Kita pernah dengar ayat yang berbunyi Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila dhikrillah dharika hudallahi yahdi bihim man yasha' wa man yudlil famalahu min had. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu Al-Quran, yang ayat-ayatnya mirip satu dengan yang lainnya, makna dan kandungannya. Diulang-ulang membacanya, bayangkan. Di situ ada kalimat mathani, yang artinya harus diulang-ulang, interaksi kita harus meningkat dengan Al-Quran. Taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Nah inilah yang tadi kita katakan bahwa Al-Quran itu menyejukkan, karena apa? Akan bergetar hati orang yang beriman itu dengan membaca Al-Quran. Bahkan ada di situ kalimat dalam ayat itu, summa talinu juludu juluduhum wa kulubuhum, akan melunak dan melembut hati dan kulit mereka. Dan ada yang berpendapat bahwa bagi yang ingin lembut kulitnya, silakan memperbanyak Al-Quran, meskipun ini harus diperjelas lagi maksudnya, tafsirnya yang benar. Apakah benar dengan membaca Al-Quran itu melembutkan kulit juga? Namun konteks zahirnya dari ayat ini adalah talinu juluduhum, melembut kulit mereka. Kemudian kenapa Al-Quran menjadi peneguh pendirian kita di atas sunnah? Karena dengan membaca, dengan berinteraksi dengan Al-Quran, dengan mengerti maknanya, akan menjadi bekal bagi kita mengenai gambaran Islam itu yang benar itu yang bagaimana. Jadi yang pertama kali kita ambil itu kalau berbicara Al-Quran itu sunnah, bukan perkataan orang-orang luar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apalagi yang diambil adalah metode-metode pentafsiran hermeneutik misalnya, yang itu sebenarnya asal-usulnya digunakan untuk Bible, bukan untuk Al-Quran. Maka salah juga, bahkan salah sekali kalau ada yang mengatakan yang berhak menafsirkan Al-Quran itu hanya Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana orang akan memahaminya? Yang benar itu, yang berhak menafsirkan Al-Quran itu adalah sunnah baginda Nabi Muhammad dan para ulama yang di atas manhaj salafus saleh, artinya di atas sunnah. Jadi bukan tidak ada sama sekali orang yang berhak menafsirkan. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kemudian juga karena Al-Quran itu, Al-Quran menjadi peneguh itu karena Al-Quran di dalamnya ada bantahan-bantahan bagi syubhat yang mengacaukan keyakinan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Yang kedua, agar kita teguh atau as-sabat di atas agama ini dan menjauhi bid'ah adalah al-iman billah wal-amal salih. Beriman kepada Allah dan beramal salih. Artinya apa? Mengedepankan selalu keimanan kita di atas semua pendapat, di atas semua syubhat-syubhat yang datang dari lebih-lebih dari orang kafir. Kemudian amal saleh. Beriman saja enggak cukup, harus ada amal, ada aksi nyata. Jangan sampai nato, no action talk only. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. وَيُذِلُّ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, dengan tauhid di kehidupan dunia. Dan juga Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim. Dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Al-Imam Qatadah, selaku salah satu mufassir, mengatakan, أَمَّا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فَيُثَبِّتُهُمْ بِالْخَيْرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَفِي الْآخِرَةِ فِي الْقَبْرِ. Allah meneguhkan orang-orang beriman itu di kehidupan dunianya dengan al-khair, dengan kebaikan dan amal saleh. Jadi keteguhan itu dengan datangnya juga dari hasil jerih payah beramal. Dan bentuk peneguhan Allah dalam ayat tadi ditafsirkan mengenai peneguhannya di akhirat adalah pada saat di dalam alam barzakh, di dalam kubur. Tidak plin-plan saat ditanya, man rabbuka? Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 166, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tasbita. Seandainya mereka, orang-orang kafir itu, mau beriman dan mengikuti apa yang diperintahkan kepada mereka, yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu akan lebih baik bagi mereka, wa ashaddu tasbita, dan akan lebih teguh pendiriannya. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Jelas sekali bahwa amal soleh, iman dan amal soleh itu perlu terus diperbarui dan menjadi peneguh kita di dalam mengarungi derasnya dan kerasnya ombak menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukankah Nabi juga selalu mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Di sini amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istiqamah meskipun sedikit. Ada proses berkesinambungan amal soleh untuk meneguhkan kaki kita dan pendirian kita dalam menjalankan sunnah. Harus ada upaya, Yang berikutnya, hal-hal yang dapat meneguhkan pendirian kita di dalam mengarungi perjuangan menegakkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad ini adalah tadabburu qisasil anbiya'i wa dirasatiha litta'assi wal 'amal. Mentadaburi kisah-kisah para nabi. Nah, tadi sudah kita singgung di faktor yang pertama, interaksi dengan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu banyak kisah yang tujuannya untuk tadi tasbit al-aqdam atau tasbit al-subut 'alad-din. Untuk meneguhkan pendirian kita, karena di dalam kisah itu banyak sekali contoh keteguhan para nabi, terutama nabi dari kalangan ulul azmi minar rusul. Maka ketika kita berkeluh kesah, kalau kita lihat contoh para nabi, bagaimana nabi yang terdekat dengan kita yaitu Nabi Muhammad harus menderita, diasingkan dari kampung halamannya yang sangat ia cintai, bahkan dari kerabatnya, dari orang yang ia cintai. Lalu kalau kita bandingkan dengan diri kita yang dosa kita masih tidak diampuni yang lalu dan atau belum diampuni yang lalu dan yang akan datang, tidakkah kita lebih pantas untuk bersabar dalam perjuangan menegakkan sunnah ini? Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq maw'idatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berupa anba, jama dari naba yang artinya kisah atau berita mengenai para nabi. Nabi Muhammad saja dikatakan di ayat ini dihibur, dikuatkan dengan kisah, apakah lagi kita? Perlu lebih banyak mengkaji kisah-kisah para nabi. Bukankah kitab-kitab, tafsir-tafsir sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat. Ma nusabbitu bihi fu'adak. Nah ini jelas sekali, agar kami teguhkan hatimu wahai Muhammad. Nabi Muhammad saja perlu diteguhkan hatinya, apalagi kita. Karena di dalamnya ada mau'idah dan ada kebenaran dan juga zikro, peringatan bagi orang yang beriman. Jadi tidak cukup kita beriman dan beramal soleh, kita harus banyak mengkaji kisah-kisah para rasul. Yang berikutnya, yang terakhir adalah ad-du'a. Setelah kita banyak interaksi dengan Al-Quran, setelah kita banyak membaca kisah para nabi, jangan lupa berdoa. Setelah kita beramal soleh. Karena apa yang berhak menentukan seseorang itu tetap berada di kebenaran atau menyimpang adalah Allah. Dialah yang membolak-balikkan hati, maka telah usaha kita wajib. Sekali lagi, wajib hukumnya berdoa. Ikhwani fiddin, a'azani wa iyyakum ajma'in. Di antara yang mungkin kita, doa yang sering kita dengar adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah engkau beri kami petunjuk. Artinya ada isyarat seseorang tidak mesti selalu tetap berada dalam keimanan setelah mendeklarasikan dirinya sebagai mukmin. Bukankah zaman kita adalah di dalamnya ada fitanun ka zulumatil lail. Asbaha mu'minan wa yumsi kafir. Ada orang di pagi hari masih mukmin, sore harinya sudah murtad. Maka wajib kita berdoa dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dalam surat Ali Imran misalnya ayat 8 ini. Kemudian sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibunda kita yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang tercinta, bahwa Nabi berdoa memperbanyak mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu Nabi masih banyak berdoa, apalagi kita. Dan zaman kita adalah zaman penuh fitnah. Masih ada satu lagi faktor yang menjadi penyebab kita teguh di atas pendirian, yaitu zikrullah, banyak mengingat. Setelah berdoa juga berzikir kepada Allah. Karena apa? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Mathalul ladhi yadhkuru rabbahu waladhi la yadhkur mithal hayyi wal mayyit. Nabi katakan perumpamaan orang yang mengingat atau berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Agamanya pun begitu. Kalau orang banyak berzikir, ya agamanya seperti tetap hidup. Sedangkan yang tidak pernah berzikir, agamanya akan mati, goyah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Nasihatku untukmu.